dan tresno tak pilani nganti tekan pati. Tresno ku mung ganggu siro kusumot ba ku sing merahati. Awan bengi rapi so lali dan sailing esemu nanti kapan aku rang ngerti bisa nyanding seliramu. Bote.